izinkan kau sembunyikan dia dengan cara halus. Kau singkirkan aku untuk bersama dia. Tak pernah terpikir kau tega memberiku cinta yang tak hanya untukku. Tapi tak perlu begini caranya. Jika semula memang tak cinta aku terima, kau memang tak setia. Yeah.